بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kandungan-kandungan dari khutbatul hajah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada lafaz wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita sudah masuk ke dalam poin 10 cara tazkiyatun nufus. Dan kita sudah masuk pada cara yang ketiga dari cara-cara tazkiyatun nufus. Setelah cara yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang kedua dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk kepada cara yang ketiga, yaitu dengan Al-Quran. Dan kita sudah mengkaji sedikit tentang tazkiyatun nufus dengan Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu kita hanya menyebutkan secara singkat saja. Maka pada kesempatan kali ini, pada cara yang ketiga ini, kita akan sebutkan poin-poin pentingnya dalam cara yang ketiga ini. Poin yang pertama adalah bagaimana cara tazkiyatun nufus dengan Al-Quran. Tazkiyatun nufus dengan Al-Quran itu caranya bagaimana? Ya, apakah dengan Al-Qurannya dibakar, kemudian abunya dimasukkan ke dalam minuman, kemudian setelah itu diminum, apakah seperti itu? Ya, ataukah dengan cara mencium-cium Al-Quran, atau dengan cara meletakkan Al-Quran di atas kepala, ya, apakah seperti itu tazkiyatun nufus dengan Al-Quran? Maka jawabannya tidak. Lalu bagaimana cara tazkiyatun nufus dengan Al-Quran? Yang pertama adalah dengan membacanya. Dengan membacanya rutin setiap hari. Jangan sampai melewati suatu hari tanpa membaca Al-Quran. Jadikan setiap hari itu ada Al-Quran yang kita baca. Nah, surat apakah yang harus kita rutinkan setiap hari? Kalau bisa merutinkan itu sangat bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak ada yang dibaca dari surat berikut ini. Surat apa itu? Ada yang masih ingat? Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau bisa ini baca setiap hari, ya. Sekitar 6 juz. Sekitar 6 juz, ya. Dibaca setiap hari, ya. Nah, kenapa? Karena keutamaannya besar. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Ini secara umum, surat apa saja. Ya. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi. Karena pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan datang menjadi apa? Pemberi syafaat bagi sahabatnya. Nah, nanti akan kita jelaskan siapa itu sahabat Al-Qur'an yang sebenarnya. Nah, setelah itu beliau melanjutkan, Iqra'u Az-Zahrawain. Bacalah dua surat yang dijuluki dengan Az-Zahrawan, dua bunga. Apa itu? Surat Al-Baqarah wa Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Apa keistimewaan dua surat ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara khusus? Apa? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Karena dua surat ini nanti pada hari kiamat akan datang. Apa? Ka'annahuma ghamamatan au ghayayatan. Yaitu kedua surat ini menjadi seperti awan atau menjadi seperti mendung. Nah, di sini menjadi seperti awan atau seperti mendung ini adalah keraguan dari perawi, ya. Jadi antara awan atau mendung. Ini yang pertama. Kenapa jadi awan atau mendung? Karena seperti yang sudah kita pelajari, bahwa ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dikumpulkan dalam keadaan apa? Hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Uratan, dalam keadaan tidak memakai pakaian sama sekali. Ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat, dan tidak membawa bekal apa-apa. Sudah dalam keadaan seperti itu, apa? Watadnu minhumusyamsu. Matahari akan didekatkan di kepala masing-masing orang sejauh berapa? 1 mil. 1 mil, ada yang mengatakan 1 meter, ada yang mengatakan 1 kilo. Intinya sangat dekat. Nah, ketika matahari didekatkan dengan kepala, kira-kira apa yang bisa melindunginya ini? Awan atau mendung. Nah, Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran ketika itu menjadi awan atau mendung. Sehingga apa? Menaungi bagi yang membaca dua surat ini dari panasnya matahari. Ya. Maka kita rutinkan dua surat ini, ya. Nah, kemudian apa? Au min tayrin au jama'a min tayrin, atau menjadi sekumpulan burung-burung. Dan ini sangat kita butuhkan, wahai jamaah sekalian. Apa? Sekumpulan burung-burung. Jadi dua surat ini akan menjadi sekumpulan dari burung-burung. Kemudian apa? Tuhajani an ashabihima, yang akan menjadi pengacara bagi orang yang sering membaca dua surat ini. Karena ketika seseorang disidang oleh Allah, ya, di dunia saja, kalau disidang butuh siapa? Butuh pengacara. Siapa yang mau jadi pengacara di sana? Gak ada. Orang tuanya gak mau, ya. Anaknya gak mau, saudaranya gak mau. Bahkan semuanya kabur. Bahkan nanti ketika di sana ditemui takut. Kenapa? Takut dituntut. Ya, ketika anak ya didatangi oleh orang tua, anak ini takut, lari ketakutan. Kenapa? Takut dituntut oleh orang tuanya. Orang tuanya didatangi oleh anaknya, orang tuanya kabur. Kenapa? Takut dituntut. Temannya didatangi juga sama, kabur juga, takut dituntut. Ya, itulah mana dari firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kabur dia, ya. Makanya orang yang sudah meninggal, ya, kalau mereka bisa kembali ke dunia, itu apa? Tidak mungkin balas dendam. Misalnya dia matinya karena dibunuh. Sebelum meninggal dia mengatakan, awas nanti saya cekik kamu nanti misalnya. Ya, maka tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Tidak mungkin. Orang yang sudah mati. Nah, orang yang sudah mati ini, ya, ketika nanti di akhirat, takut jika bertemu dengan keluarganya atau saudaranya atau temannya, takut dituntut. Nah, nanti masing-masing orang akan disidang oleh Allah. Dan siapa yang mau jadi pengacara? Ini dia. Di antaranya siapa? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Maka ini yang harus dijaga, dua surat ini, Surat Al-Baqarah dan Surat Ali Imran. Kemudian surat apa yang harus kita jaga setiap hari? Ya, yaitu Surat Al-Mulk, tapi hadisnya lemah, tidak sahih. Ada yang mengatakan Surat As-Sajdah, tapi hadisnya tidak sahih. Berarti yang kita jaga setiap hari surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau surat yang pekanan, yaitu Surat Al-Kahfi, itu surat pekanan, ya. Ada juga Surat Al-Waqi'ah. Bahkan keutamaannya adalah apa? Dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan, tapi enggak sahih. Tidak sahih, ya. Berarti yang sahih hanya apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini yang kita jaga setiap harinya, Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian setelah kita yang membaca Surat Al-Baqarah dan Ali Imran, kita harus punya target. Targetnya apa? Menghatamkan secara bacaan. Menghatamkan bukan hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan di luar Ramadan, ya, tidak diperintahkan untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, hatamkan Al-Quran setiap bulan sekali, ya. Kalau tidak bisa, apa? Dua bulan sekali, ya. Kalau enggak bisa, tiga bulan sekali, ya. Kalau enggak bisa khatamkan, yang penting setiap hari baca Al-Quran, udah, ya. Intinya setiap hari ada yang dibaca oleh kita dari Al-Quran ini. Jangan sampai dalam satu hari kosong, tidak ada yang kita baca dari Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena sumber keberkahan ada di dalam Al-Quran. Al-Syeikh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, wa a'zamu ma yu'inu al-insana 'ala al-barakati fi dhalika al-yawm, dan sesuatu yang besar yang bisa membantu seseorang untuk mendapatkan keberkahan pada hari itu juga apa? Qira'atul Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Maka sangat diherankan apabila seseorang dalam setiap harinya tidak pernah membaca Al-Qur'an, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan keberkahan. Makanya ba'da subuh itu awali dengan dzikir pagi. Setelah itu baca Al-Qur'an. Ini. Setelah itu apa? Baru beraktivitas. Coba tanamkan ini. Praktekkan ini setiap hari, setiap pagi. Ya, setelah dzikir pagi lanjutkan dengan membaca Al-Qur'an. Berapa ayat? Bebas. Kalau bisa satu halaman, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, setengah halaman. Nggak bisa juga, satu baris. Nggak bisa juga, satu ayat. Nggak bisa juga, kebangetan. Ya. Habis subuh, baca Al-Quran. Jangan malah tidur habis subuh. Ya. Habis subuh, jangan tidur. Ya. Dari segi kedokteran, banyak penyakit yang akan menyerang seseorang, apa? Yang rutin tidur setelah subuh. Di antara info yang saya dapatkan adalah sakit jantung. Yang kedua, kanker. Banyak penyakit, ya, bagi yang merutinkan tidur habis subuh. Karena habis subuh bukan waktu tidur, ya. Kan tadi sudah tidur dan sudah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kan sudah berdoa. Ya, sudah memuji Allah kalau dibangunkan, kan gitu. Kalau dihidupkan kembali, masa ini mau mati lagi? Ya. Sudah, tidurnya selesai. Habis subuh gunakan untuk ibadah dan aktivitas lainnya. Ya. Habis subuh, ya, dzikir pagi, baca Al-Qur'an, setelah itu beraktivitas, ya. Sehingga ketika nanti bekerja itu dalam keadaan apa? Sudah membaca Al-Quran setiap hari. Kalau memang, ya, bagi kita yang tidak ada waktu, mungkin saking sibuknya dalam sehari itu nggak ada waktu untuk baca Quran, paling tidak habis subuh baca Al-Quran. Jangan sampai tidak. Bukan wajib, tapi apa? Ini sangat penting sekali membaca Al-Quran ketika subuh. Ya. Karena tadi sumber keberkahan. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berkahilah umatku. Kapan? Li bukuriha. Di waktu pagi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kapan? Untuk di waktu pagi beliau mendoakan agar Allah memberikan keberkahan. Jangan disia-siakan, jangan tidur lagi, ya. Jangan sampai habis subuh itu tidur. Kecuali memang apa? Lagi sakit atau kurang enak badan, enggak apa-apa. Tapi kalau memang, ya, bisa ditahan, sebaiknya ditahan. Kalau memang betul-betul lagi sakit, bacalah Al-Quran meskipun satu baris. Satu baris apakah menghabiskan 5 menit? Apa sulit membaca satu baris? Ya, satu baris saja misalnya. Kalau misalnya satu baris itu belum genap satu ayat, ya lanjutkan sedikit seperti itu. Ya, paling tidak yang dibaca satu ayat lah kalau bisa. Ya, jangan tidak sama sekali. Paksa. Yang membuat kita itu berat melakukan ibadah itu apa? Karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ibadah itu jadi ringan. Yang kedua, apa yang membuat ibadah itu jadi berat? Keikhlasan niat kita. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Apa artinya innamal a'malu binniyat? Amalan itu tergantung pada niatnya. Maksudnya apa ini? Amalan itu tergantung pada niatnya. Ada tiga makna. Makna yang pertama, amalan itu diterima atau tidaknya itu karena apa? Keikhlasan niat seseorang. Yang kedua, ya, besar kecilnya pahala seseorang juga karena keikhlasan niatnya. Dan yang terakhir, berat atau ringannya ibadah juga sesuai dengan apa? Keikhlasan niat. Jadi kalau kita merasa berat untuk mengerjakan suatu ibadah, yang pertama kali perlu kita cek adalah apa? Keikhlasan niat kita. Ya, keikhlasan niat kita. Kemudian apa? Biasakan amalan tersebut. Biasakan ibadah tersebut. Ya. Karena kalau ibadah itu sudah menjadi rutinitas, maka dimanapun dan kapanpun kita akan tetap menjalankan ibadah tersebut. Misalnya, seseorang, ya, ada orang yang setiap kali ada waktu kosong, dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, itu sudah jadi rutinitas dia. Maka meskipun dia lagi ngantri di rumah sakit, ngantri di mana, apa, sambil baca Al-Quran, dan dia pede, dan dia tidak malu, tidak merasa nanti saya takutnya riya, tidak merasa seperti itu. Kenapa? Sudah terbiasa. Ya. Tapi kalau bagi yang terbiasa, apa, muncul nanti takutnya riya seperti itu. Akhirnya enggak jadi baca Al-Qur'an. Enggak enak dilihat orang, mereka semua lagi bawa HP, saya bawanya Al-Qur'an, enggak enak. Ya. Seperti itu karena belum terbiasa. Maka sama, agar kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, apa, maka hendaknya kita, ya, selalu membaca Al-Quran di waktu-waktu luang, terutama kapan? Ba'da subuh. Ya, itu. Jadi, ya, paling tidak setiap pagi itu membaca Al-Quran. Jadi kalau bisa, itu menghatamkan sebulan sekali. Seperti, ya, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Amr bin As, iqra'il Qur'an fi syahrin. Khatamkan Al-Qur'an setiap bulan. Lalu apa? Ya. Sahabat Amr bin As merasa kurang. Kalau satu bulan berarti apa? Ya, cuma sekali saja. Beliau minta apa? Minta tambah. Apa kata Nabi SAW? Iqra'hu fil usbu', hatamkan setiap minggu. Minta tambah lagi, masih kurang. Apa? Iqra'hu fi thalathah, yaitu apa? Hatamkan setiap tiga hari. Ya, dan jangan kurang dari tiga hari. Kecuali memang dia apa? Dari pagi sampai malam full baca Al-Quran, mungkin 3 hari dia bisa. Tapi kalau 3 hari bacanya dengan atau bacanya cuma gremeng saja, maka tidak boleh. Karena yang dimaksudkan membaca di sini adalah membaca dengan tartil, dan membaca Al-Quran dengan tartil hukumnya apa? Wajib. Membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya wajib. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama dengan cara membacanya. Dan tentang membaca ini, sahabat Fudail bin Iyad, ya, atau Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, innama nazalal Qur'anu liyu'mala bih. Ya, apa? Hanya saja Al-Qur'an itu turun agar diapakan? Diamalkan. Fattakhadan nasu qira'atahu amala. Maka manusia pun menjadikan membaca Al-Qur'an amalan rutinitas. Masya Allah, ya. Ini yang pertama, dengan cara apa? Membacanya. Yang kedua, dengan cara menghafalnya. Memang menghafal ini tidak wajib, tapi kalau bisa kita punya hafalan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra wartaqi. Ya, akan dikatakan kepada seseorang yang masuk surga, ya, bacalah dan silakan naik ke surga. Jadi naik ke surga sambil baca, tentunya dengan hafalan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga tergantung pada ayat yang bisa kamu baca. Berarti ketika dia naik sambil baca Quran, di ayat mana yang dia tidak bisa melanjutkan, disitulah letak surganya. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa melanjutkan ayat tersebut, berarti disitulah letak surganya. Itu maksud dari apa? Yaitu kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang bisa kamu baca. Itu maksudnya, ya. Jadi berarti ya, ketika orang masuk surga itu antara yang hafal 30 juz dengan yang 30 juz itu berbeda. Ya, berbeda. Makanya ya, kalau bisa punya hafalan, ya paling tidaklah apa 30 lah paling tidak. Ya, jangan sampai enggak sama sekali, atau malah cuma Al-Fatihah, jangan. Ya, menghafal Quran itu gampang. Yang sulit itu apa? Murojaahnya, konsistennya itu. Ya. Seperti itu. Enggak apa-apa, dicicil saja. Sekarang begini. Menghafal Quran 30 juz itu kan kelihatannya sulit. Kemudian sekarang saya berikan contoh. Beli rumah 300 juta cash, sulit atau mudah? Sulit. 300 juta cash, ya. Tapi kalau dicicil jadi mudah enggak? Jadi mudah. Ya. Kenapa kita dalam urusan dunia mau mencicil? Bahkan apa? Kulkas cicil, rumah cicil, sepeda motor cicil, ya. Kemudian apa? Apalagi, ya, misalnya blender cicil, ya, semuanya serba cicil, mau cicil. Ya. Kenapa? Selama barang itu bisa dicicil, tak beli, kan gitu. Nah, akhirnya dia beli semua barang-barang yang bisa dicicil, akhirnya apa? Banyak cicilan, akhirnya apa? Matanya mencicil, kan gitu. Nah, itu kalau dunia. Kenapa mau mencicil? Tapi kalau urusan akhirat, kenapa kita tidak mau mencicil? Ya. Jadi sama, 300 juta kalau dicicil jadi mudah, maka sama Al-Qur'an 30 juz kalau mau dicicil juga jadi mudah. Ya. Makanya ya, sebenarnya kalau kita mau mencicil itu mudah. Contohnya begini. Kalau dalam sehari kita menghafalkan satu halaman, maka selama 2 tahun sudah hafal 30 juz. Selama 2 tahun. Kemudian berarti kalau ya dalam sehari itu 2 halaman, berarti berapa? 1 tahun sudah hafal 30 juz. Kenapa? Karena baris yang kita hafalkan dalam sehari secara konsisten, itulah gambaran hafalan kita selama setahun. Ya. Berarti kalau dalam sehari menghafalnya satu baris, berarti dalam setahun berapa? Satu juz. Ya. Berarti kalau sehari dua baris berarti berapa? Dua juz. Ya, itu perkiraan seperti itu. Ya, makanya kalau satu halaman itu 15 baris, berarti dalam satu tahun 15 juz. Kan gitu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita biasanya apa? Memberikan nasihat kepada para santri, ya. Kalau antum ya langsung menghafal 15 baris ini dalam satu waktu, pasti antum kesulitan. Bagaimana caranya? Menggunakan waktu sholat. Apa? Setiap selesai sholat hafalkan cukup 3 baris. Berarti kalau 5 waktu berarti berapa? 15, kan gitu. Ya. Nah, tadi kembali lagi masalahnya, mau mencicil enggak gitu. Mau mencicil enggak? Ya, padahal caranya seperti itu. Ya. Yaitu apa? Setiap selesai sholat cukup 3 baris. Ya. Dan 3 baris ini kan mudah. Ya, maksudnya bagi para santri ya. Bagi para santri kan gitu. Karena mereka pikirannya apa? Masih belajar, belum mikirin apa? Kerja kan gitu. Nah, maka kalau mau mencicil setiap selesai sholat 3 baris, maka apa? Berarti dalam sehari bisa menghafal 15 baris. Tapi kita memberikan nasihat juga. Misalnya ba'da subuh dia hafal 3 baris. Nah, nanti ba'da duhur sebelum nambah 3 baris, 3 baris yang tadi pagi harus dimeroja dulu. Kalau masih berantakan, apa, kuatkan dulu. Ya, jangan langsung nambah. Nambahnya itu setelah kuat. Nah, kemudian sudah ba'da duhur 3 baris berarti 6 baris. Nah, nanti ba'da asar sebelum nambah ke 3 baris berikutnya, murojaah nambah. Gitu caranya. Ya, gitu caranya. Atau misalnya begini, ya. Satu halaman itu sulit. Saya pengennya sehari itu cuma setengah halaman. Berarti berapa? Berarti 7 baris. Ya, 7 atau 8 baris. Maka nanti dalam setahun dia hafalnya 7 atau 8 juz. Berarti butuh berapa tahun untuk hafal 30 juz? Berapa tahun? Sekitar 4 atau 5 tahun misalnya. Nah, itu apa? Nah, 7 baris ini bisa dia cicil. Apa? Setiap sholat ada yang 1 baris, ada yang 2 baris. Masa mencicil 1 baris 2 baris gak bisa? Sesibuk apa sih kita kan gitu. Ya, maksudnya kepada para santri ya. Bukan pada antum, tapi para santri ya. Nah, karena kalau kita semuanya pikirannya sudah apa? Banyak pekerjaan kan gitu. Nah, jadi caranya biar mudah apa, dicicil. Nah, antum juga sama. Ya, antum misalnya keberatan, ya udah satu hari satu baris saja lah. Satu hari satu baris atau satu ayat lah. Itu lebih bagus dibandingkan tidak ada yang dihafal. Coba mulai dari sekarang, setiap hari itu ada yang dibaca dan ada yang dihafal. Dibedakan, ada waktu khusus untuk membaca dan menghatamkan, dan ada waktu khusus untuk menghafal. Jangan nunggu bulan Ramadan. Ya. Nunggu bulan Ramadan, jangan. Karena membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mentadabburinya. Mentadabburinya. Tadabbur itu bagaimana? Ya. Tentunya seseorang bisa mentadabburi kalau faham maknanya. Kalau enggak paham maknanya, bagaimana bisa mentadabburinya? Dan yang terakhir, dengan cara diamalkan. Dengan cara diamalkan. Nah, itu adalah cara tazkiyatun nufus dengan Al-Quran. Ya, dengan dibaca, dihafalkan, ditadabburi dan diamalkan. Kemudian poin berikutnya, siapa sebenarnya sahibul Quran? Yang dikatakan ahlul Quran itu sebenarnya siapa? Ya, yang dikatakan hafidul Quran itu sebenarnya siapa? Kan yang hafal 30 juz. Yang enggak hafal 30 juz tidak dikatakan hafid. Tidak dikatakan sahibul Quran, maka ini salah kaprah. Ya. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan bahwa yang namanya sahibul Quran itu siapa? Yaitu orang yang mengamalkan Al-Quran. Meskipun dia tidak pernah membaca dan dia tidak hafal. Ya. Meskipun dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak punya hafalan, tapi kalau seluruh yang dalam Al-Quran dia amalkan, maka dialah yang dikatakan sahibul Quran. Itulah yang dikatakan ahlul Quran. Sebaliknya, ada orang yang rajin membaca setiap hari, bahkan menghatamkan setiap bulan. Kemudian hafalannya juga 30 juz. Tapi apa? Banyak maksiat. Berarti mengamalkan isi Al-Quran apa tidak? Maka meskipun dia hafal 30 juz, dia bukan ahlul Quran. Dia bukan hafidul Quran. Karena hafid artinya apa? Yang menjaga Al-Quran. Bagaimana menjaga Quran? Yang terpenting mengamalkan isi Al-Quran. Ya, misalnya, ya, ada yang sudah hafal 30 juz. Yang satu, ya, yang satunya tidak punya hafalan sama sekali. Ya. Tapi yang hafal 30 juz sering dengerin musik. Ya. Sedangkan yang tadi yang tidak punya hafalan, dia tidak pernah maksiat. Maka siapa yang jadi ahlul Quran di sini? Pertama atau kedua? Yang kedua, meskipun dia tidak punya hafalan. Karena para ulama menjelaskan bahwa yang namanya sahibul Quran adalah yang mengamalkan Al-Quran. Dan bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran. Ya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muslim Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, bahwa ada manusia hafalannya kuat, 30 juz kuat sekali hafalannya, refleks, tapi apa? Tidak dikatakan sahibul Quran, tidak dikatakan ahlul Quran. Kenapa? Karena tidak mengamalkan isi Al-Quran. Sebaliknya, ada yang cuma punya hafalan satu juz atau satu surat, tapi apa? Selalu memuliakan Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran, selalu mengambil petunjuknya dari Al-Quran, maka inilah yang namanya apa? Yang namanya sahibul Quran. Kenapa? Karena dialah yang mengamalkan isi Al-Quran. Nah, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Maka itulah yang dikatakan sahibul Quran atau ahlul Quran yang sesungguhnya. Maka siapa saja yang sudah merasa tidak mampu menghafal Al-Quran, caranya bagaimana agar menjadi ahlul Quran? Yaitu amalkan semua isi Al-Quran. Kalau jadi ahlul Quran, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khasatuhu. Yang namanya orang kalau sudah menjadi ahlul Quran, dialah keluarga Allah. bahkan keluarga khususnya Allah. Nah, caranya itu ya, amalkan semua isi Al-Qur'an, maka akan menjadi ahlul Qur'an. Nah, mungkin kita pernah mendengar bahwa jika seseorang hafal 30 juz itu akan diberikan apa? Orang tuanya akan diberikan mahkota. Pernah dengar? Nah, pertanyaannya, apakah cuma yang hafal 30 juz? Tidak. Tapi siapa yang mengamalkan Al-Qur'an? Yang mengamalkan Al-Qur'an, ya. Bahkan nanti pada hari kiamat ya akan ada pesta besar-besaran. Pesta besar-besaran di mana? Di akhirat. Apa pesta besar-besaran? Yaitu pesta bagi ahlul Qur'an. Apa pestanya? Yaitu Al-Qur'an akan mengatakan kepada Allah, yani halli, ya Allah, bedakan dia dengan yang bukan ahlul Qur'an. Apa? Allah pun memberikannya apa? Pakaian kerajaan. Kasih pakaian kerajaan. Kemudian Al-Quran masih mengatakan, masih kurang ya Allah, tambah lagi. Akhirnya apa? Dipakaikan mahkota kerajaan. Ya. Ini kepada siapa? Kepada ahlul Quran. Jadi jangan hanya beranggapan apa? Hafal 30 juz. Sehingga yang dikejar hanya hafal 30 juz, tapi melupakan mengamalkan Al-Quran. Bahkan ada yang sampai apa, lembur menghafal, tapi subuhnya jadi jam 6 karena begadang, ya. Maka bukan seperti itu ahlul Quran. Makanya anak-anak itu dimotivasinya apa? Jangan cuma hafal, tapi amalkan. Itu yang terpenting. Karena kalau cuma hafal tanpa diamalkan, bukan hafidul Quran. Karena hafidul Quran itu siapa? Yang mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian saya tutup ya dengan poin yang ketiga tentang pentingnya menjadi apa? Sahabat dekatnya Al-Quran. Kenapa? Karena kalau di dunia dia menjadi sahabat dekatnya Al-Quran, maka nanti ketika dia sudah meninggal, Al-Quran akan mencarinya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Asy-Syatibiyah, yaitu menjelaskan bahwa apa? Bahwa nanti ketika seseorang itu merasa ketakutan di dalam kuburnya karena gelapnya kuburan, apa? Di saat itu Al-Quran datang menemaninya dan meneranginya. Di apa, dalam kubur Al-Quran ditemani oleh Al-Quran. Kemudian di akhirat juga ditemani oleh Al-Quran. Bahkan dijelaskan ketika sahibul Quran, sahabat Al-Quran ini bangkit dari kubur, apa? Di sampingnya ada seseorang yang membersamainya. Lalu dia pun bertanya, siapa dirimu? Apa? Al-Quran. Aku adalah sahabat dekatmu, yaitu apa? Al-Quran. Nah, jadi bangkit dari kubur pun ditemani. Kemudian nanti ketika di padang mahsyar juga ditemani, ditolong. Itu tadi menjadi apa? Awan, seperti itu. Menjadi syafaat, seperti itu. Bahkan di surga pun dia, Al-Quran ini gak mau pisah dari sahabatnya. Apa? Yaitu ketika sahabatnya ini masuk ke dalam surga, apa? Sambil baca Al-Quran. Bahkan yang di dunia yang biasa membaca misalnya mat'arid lisukun dengan dua atau empat harokat, nanti di sana bacanya enam harokat. Ya, bacanya enam harokat. Kalau yang biasa di dunia baca mat wajib atau mat jaiz itu empat harokat, nanti di sana bacanya lima harokat. Ya, karena maksimal itu enam harokat. Enggak ada yang lebih dari enam harokat. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena semua yang dia lewati pengin mendengarkan bacaan Al-Quran betul-betul istimewa, ya. Siapa ahlul Quran? Dan siapa itu ahlul Quran? Siapa tadi secara singkat? Yang mengamalkan isi Al-Quran. Mohon maaf, saya mau bertanya, ya. Hafal 30 juz tapi melakukan perbuatan bid'ah, apakah dikatakan ahlul Quran? Tidak. Ya, hafal 30 juz tapi minta-minta ke kuburan. Meskipun hafalannya kuat sekali hafalannya, tapi minta-minta ke kuburan, apakah ahlul Quran? Tidak. Karena ahlul Quran itu siapa? Ahlul tauhid, yang mentauhidkan Allah. Kenapa ahlul tauhid? Karena Al-Quran itu apa? Sepertiganya diisi oleh tauhid. Makanya surat Al-Ikhlas adalah apa? Ta'dilu thulutsal Qur'an, setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an dipenuhi dengan tauhid. Berarti kalau dia hafal 30 juz tapi dia berbuat syirik, berarti mengamalkan Qur'an apa tidak? Tidak. Maka tidak dikatakan ahlul Qur'an. Dan banyak jamaah sekalian, ya, mereka yang hafal Al-Quran tapi apa? Mereka banyak berbuat syirik dan berbuat bid'ah. Contohnya apa? Shadaqallahul Azim. Setiap selesai baca Al-Quran, selesai baca Quran, dicium bolak-balik seperti itu, ya. Kemudian ketika Al-Quran jatuh, apa? Diangkat terus ini kepala gini, ya, sebagai apa? Perminta maaf. Maafan gak ada seperti itu, ya. Kalau mau cinta sama Quran, apa? Baca, hafalkan, amalkan, dan tadabburi seperti itu. Nah, kita sampai di poin yang ketiga tentang cara tazkiyatun nufus dengan Al-Quran. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah ilmu kita semuanya dan menjadikan ilmu kita semuanya ilmu yang berbarokah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk beramal saleh dan menjauhi segala kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, dan perbuatan-perbuatan keji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk masuk surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab, dan menjauhkan kita semuanya dari berbagai macam adab, baik itu adab kubur maupun adab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.